apa? Metu sepedaan. Ya sebenarnya ngecek ini iki. Tega. Dadi guyone uang. Hanya dagelan kok. Dagelan nih. Sepedamu kan seberakan jauh bumi atau langit. Jauh bumi diantar langit. Jane sing yuridis iki aku iki. Lah kok yuridis sepedamu jane lanang apa wedok? Wedok. Lah wedok kok nek ngene nih. Jengki. Jengki. Nek lanang kok iki lanang. Nek wedok ya pluker iki tok gate ngene. Lah aku kan bakul gabah. Aku setorku ngene bahasa dilun. Dilun? Nek tak wae ngene, ge momot gabah kuat. Oh, ngono ta. Dasar lu. Wahyane. Aduh. Lampune ora nek kocone. Ora nek kocone. Lho, lha iki kaene mesine kene iki. Lan, gonku kan komplit enek ngene iki. Gon mau enek kene. Anjane nek gonmu enek dinamore. Dinamu. Heeh. Kok kaya bingung amor. Ngomong-ngomong masalah sepeda sak balene sik. Baleno. Arahe mengganggu. Baleno. Sepeda elek pokok sepedaku ngene iki. Sepeda lawas dol-dolane yo larang. Sepedamu ora tau mlebu TV ya kok. Apa? Sepedamu kuwi tau mlebu TV. Lah sepedamu? Lho, wis tau nganku. Apa alasane? Alasan apa? Aku nyolong gabah ke kondangan. Oh, terus dilebokno berita. Oh, dilebokno berita, berarti kan mlebu TV. Oh. No. Eh iki gak tahu iki pancen ya kanggo olahraga biasa sepeda unta. Sepeda unta. Ngomong-ngomong masalah sepeda, awakmu pengalaman sepeda. Wes, lah mbok awakmu teh kok iki apa arane? Artine apa? Berarti awakmu pas sepeda wis suwe ya? Lah urung enek donyone aku numpak sepeda. Omong aku, kok gorong enak donya mancik sepeda padahal sepeda aku jatuh ini kue mancik apa katanya? Aku mancik sadel. Mancik apa? Mancik sadel. Lah sadelnya mancik apa? Mancik anu ragangan ini? Ragangan. Apa ragangan ini? Mancik ban. Oh peleng sih ya. Mancik peleng. Apa peleng ini? Di mancik ban. Mancik ban. Apa ban ini? Di coket peleng. Pak mungguh terbalik orang mandek ini ngomalian sik. Nek awakmu pengalaman sepeda. Ya. Apa sebabe iki kok diarani setir? Setir kuwi saka tembung jarwo dosok. Heeh. Nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya. Aku imbuh lek. Ah, apa sebabe diarani rodo? Rodo kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Gak iso mlaku. Makanya diarani rodo. Kok iso pinter lah. Aku embo. Lah, sing cilik-cilik kok diarani ruji, ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiru siji-siji? Lah nek dikempole dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya ya. Ya ngono ya. Iya iya iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa? Ayo. Ndi? Iki garbu. Apa banget dari garbu? Nek gak mbegar gak iso mlebu. Masa gak mbegar gak iso mlebu? Lah garbu lah ya mesti mbegar. Terus tengahnya nek rodane iki garbu. Dadi bane mlebu. Ngono lho. Iya ya. Mesti nek gak mbegar gak iso mlebu. Iya. Dadi bane sing mlebu. Pamane lho. Lah, sing ini apa jar? Iki jarane apa ngene iki? Iki jarane ban. Nah, apa sebabnya jarane ban? Ban kuwi karet. Nah, apa sebabnya jarane karet? Karet iki mekare nek digeret. Kaya ince kamu ya. Aku imbuh lek. Iya, iya, takoni awakmu pinter. Sade. Apa sebabnya jarane sade? Nek iki wis sat. Heeh. Terus made. Pedal, pedal, cepet mesti budal. Cepet mesti budal. Nah kalem ya, kalem-kalem. Cepet mesti dang nyut budal. Bel, bel. Itu krim. Bel, bel ki. Bel, artinya krim. Lho, krim lah uni ne. Nah iki, lah bel itu artinya apa? Bel, win juga. Bel si. Ora iso ngartekno nek mulat-mulat wesi-wesi. Wah, awake dhewe iki dan daerah candi ki termasuk daerah lho Pak. Apa? Termasuk daerah sing maju. Ki daerahe Candi Sewu ya kene iki. Apa? Nyatane wis enek PMD. TMD ya, Pak. Ting masuk desa. Hiu. Enek tinge. Masa? Lah iku delok ting. Enek GMD. GMD ya, Pak. Gubuk masuk desa. Enek KMD. Apa iki? Kentongan masuk desa. Lah iki yo iso muni. Nah. Nah, awakmu tahu Joko Geju? T. Enak TMK. TMK ya, Pak? Telek masuk kandang. Awakmu tahu Joko Geju? Tahu. Tahu Sis Kamling? Tahu. Mutuk kentongan iso? Alah, lah yo kecil e. Aku ki lomba rondo. Tingkat internasional. Rondo tingkat internasional apa yo enak. Aku nomor 1. Wah, bagus. Jam pira iki? Jam 10 ngawur ini jam 10 ini mati ini loh ya mati ya berarti ya kena ini jam 10 jam 10 metu gak jam sih ngapik ngono rakyat kowe metu jam mati gawe ya kita lagi tempat pantes-pantesan pantes-pantesan betul seru gak pernah loh aku sore emang mis bar nutuk ya nasi nutuk mana yang rapopo ya buka ya jamu sih kok ngawak menutup kentongan kok lereng jamu kok bang ya nek gak sehat kok keliru ya kentong langsung dicekel cek ya dicekel cek digerayain ini iki. Nah ini ditutup top ngono nah gerayai sih gak keliru kok gak kentong kentong anak nyemoni masa nyemoni kok nyemoni nyemoni keluargaku keluarga apa kayak kentongan iya ya cilik ini iki ya jam 10 jam 10 yang bantu si Kamling ya itu ngono iya iji loro kira-kira loro lalu ada anak loh empat ngom enam pitu walu sama loro besok eh kok malah jadi 11 10 kok malah jadi 11 loh 10 waduh, liwat kita nih liwat tak cukup eh malah tadi rolas sembarang orang tahu ini bener ya ini orang bantu malah ini rusak jenenge awak miling eh ini metu mah ditabui apa iya ya tabui apa buta buta kalah solamu dan unjak unjak layak tulis tulis putih itu lagi itu tulis putih bos jenis buta buta kalah saya bener buta buta kalah buta kalah solamu lonjak lonjak ngajak ke cingkrak cingkrak nanda sampur nuli nanda aku bisa lah pak mi aku imbul nanda bali mana terus terus gak rupa mungteng celoneng buto buto galak penonton candi pancen sigra sigra gua pengen gawe anu ukara dewe gawe bangsalan ngerti nek ono pelawak ejek sore uwes macak macak bali mana ono dasar lawak ecah kolik pribadi kelahiran Jombang asli ayo podo memuji supaya cak kolik banyak rezeki ayo kak aku tuh lelek kamu bisa pernah? Iya ya sengapi iya iya buto buto galak penonton candi ayo cakra cakra ngerti nih ono pelawak isi sore podo macak dasar lawak tak bagio pribadi omae pare pancen asli lawak bagio pribadi omae pare iku pancen asli ayo podo memuji supaya tak bagio dicekel polisi gawang kowe wewe marah marahi marah ya po tak kira orang mungkin polisi ini kancaku dewe masih kancane dewe ini tetap salah tetap dicekel dicekel separuh terus akhirnya terus dicol nenek mari ya dicol no suwe suwe dilebok no sel dilebok no meng separuh akhirnya tak gelap nih kok ada gelap nih lebu separuh nih aku kecepet gelap nih pisan eh ngomong-ngomong masalah pacar saiki pacar orane kowe biyen kok iso oleh momu kok lu pacar semua mohon maaf barangkali ada kesalahan saya dan sebentar lagi aku hamil. Hei, cewek loro cakep-cakep ora koyo cewekmu koyo ora apa kok cewek koyo ngono ning aku ya gedon iki wong akeh cewek sing ayu-ayu koyo ngene kok kowe golek sing koyo ngono lha kok kae gedhe dik mbludu iya lha apa koyo oleh ngene kok dia sedih jahil pikir lo raketa jahul eh kowe sing iki apa sing iki aku wis masuk kabel lek masa kok ana paite gambar kowe iki lo harus cara gedange serat taun saya tangan gak kulite ya yo yo ngomong-ngomong yo kenalan ngono nopo iya Alia angger kancane oleh kene ana mesti ganggu-ganggu. Kenalan. Bisa kenalan mbak? Bisa. Wah dong, ganggu mbak. Kamu dewi. Nah, kalau jalan berpacu gitu loh. Namanya mbak? Widya. Hah? Widya. Singo. Ye. Singo. Mbak, sini mbak, namanya siapa mbak? Aku tak kebak, aku tak cocok iki aku. Seneng kamu nyanyi tipis-tipis ini. Namanya siapa mbak? Sinta. Siapa? Sinta. Oh, Sumidi. Sumidi lah yang ngombe. Sinta. Mbak Sinta, rumahnya mana? Jakarta. Eh? Jakarta. Aduh pak, Jakarta. Kosong Jakarta mbak. Gedang. Gedangan. Kutune bahasa dilun. Iki kok ngawur ae mbok dicontok wajahe kan koyo arek Jakarta. Koyo ae kok. Aja delok kae bojoku kae. Heeh. Ah iya kuwi iki remuk. Remuk. Lah nek Mbak Sinta, Mbak Sinta. Eh, bentaran nek. Oh iya, ngapa? Jane kene iki kaya gedek lek. Enggak apa. Ora iso berselingkuh aku. Kok kok berselingkuh? Endi men? Ngarepe lho. Wis ngene ae. Apa ngene? Diwatesi ngene, Pak. Diwatesi, dikai di apa? Ngene spesifik jangan ngene apa piye? Ngene. Nah, ngono ya, Nek. Baik ngono. Jangan ngi wong lanang iki kudu kepaten nakal lho, Mbok. Ya, Mbok, dawa ta. Heeh. Panggah pas. Kok panggah pas pas apane? Contone. Sing mbak itu jenenge siapa? Mbak siapa? Widya. Widya. Pak Widya. Sudah tahu dengan masnya itu? Belum tahu. Belum tahu ya? Itu kan aslinya juga dari Surabaya. Wonokromo. Wonokromo. Pernah anu? Yang Bali itu kan? Pernah ke Wonokromo? Pernah. Nah, kalau di Bonvin ada kebutuhan. Oh, itu. Itu yang gini-gini itu ya? Itu. Iya. Iya. Ana iki batinmu kaya cemburu nek aku ngene iki. Apa kowe cemburu ora? Ora masalah iki kok. Tapu iki lambimu nek. Wah, apa kok tapu iki? Anu, Mbak Widya. Mbak Widya masih sendirian ya? Mbak Sinta. Oh, Mbak Sinta. Anu, Mbak Sinta. Oh, Mbak Sinta belum kenal dengan saya. Belum. Lah iki sing bakal laki, Mbak. Mbak Sinta ya? Iya. Kenalkan, Mbak. Saya Rama. Rama. Waduh, di cocok Evi. Kono Sinta, Evi Rama. Anu, gua aja bakal beras yuk. Kumon, terus Sinta tuh gue bakal beras ya Kumon. Sumpah, aku ini juga kurang loh. Sinta kok bakal beras ya gue. Ada ini Pak Widya ya? Nih, aku ke sini. Wah, lancang. Ini nih, bucah ini saya ngedu. Apa? Melawi kayak gini. Rasanya apa? Pulus-pulus ya, Pak? Nah, rakyat. Rakyat. Mbak Sinta, iya. Andai kan Mbak Sinta pacaran dengan saya, mau enggak saya apa bonceng naik sepeda motor? Mau. Mau? Mau. Aduh, kenapa? Ini nasi pecel madu masih enak. Masa iya? Iya. Aduh. Ayo, pepe. Menang, lambung enggak. Lolain dut. Upama kue tak lolain dut. Ya. Nek, apa? Sing bojo gendak sing koro. Upomo. Misalnya kamu pacaran terus saya ajak jalan-jalan, mau enggak? Mau. Mau? Tapi enggak usah beli jajan dong. Sinta. Nanti kalau kita berdua naik sepeda motor, iya. Terus kita mampir ke rumah makan, Sinta, senangnya makan apa? Ayam bakar. Ayam bakar? Iya. Malah, kalau saya juga gitu. Kalau saya ayam bakir. Lah iya, ayam yang dibakar nyolong pitik Pak Bakir loh. Oh, enak, Pak Bakir. Widya. Kalau orang gak berduit, gak iso berdua rumah makan, gak iso. Asirik itu. Nanti kita masuk ke rumah makan. Ya, masuk aja. Makan? Ya, masuk kok. Kalau nanti setelah makan, kira-kira Sinta nanti minumnya minum apa? Ada es, apa? Jus jeruk. Jus jeruk? Aduh. Weh, lo, jus apa sih? Orang ngerti deso, ini. Es jus era roh ini. Es jus ini yang piye to, Lek? Es jus ya. Es prontal nek dikai jenuh itu jenenge es jus. Goblok iki. Bah, aku es jeruk roh. Jus jeruk. Saya kalau saya jus apel. Wah, enak ya. Akal aja kan tak sak jus. Lalu kok ajak ngombe apa pacarmu? Eh? Kok ajak ngombe apa? Karena kita ekonomi lemah. Bagaimana kalau kita makan lemah? Jangan dong mati kan? Widya, karena pacarmu kena diabetes. Ya lebih baik minum es tawar. Apa teh tawar aja sama es kan enak. Apa abai senengannya teh tawar. Bagaimana kalau kamu aja aku minum? Kok kamu aja aku minum? Sinta, masih ada keluarga di mana? Suwe titik lah kok iso boke metu lho karo yo. Boke dengkulmu mlocot kowe, Cok. Iki sapa? Lambemu lho ngambil-ngambil lamis. Iki sapa iki? Sapa iki? Bagong. Iki sapa ta? Iki ngono pacarku. Iya. Sini. Apa? ada apa? Kok ya aja mentang-mentang nek isi enom. Iki ngono mbekku. Lah lha apa to rebut? Kak. Bukan aku yang rebut, dia yang naksir aku duluan. Kowe naksir ku pito? Sari wit. Kowe naksir ku pito, Mas? Aku ngomong, kamu ngomong apa? Aku naksir kamu. Tadi. Loh, jelas iya. Betul kaya to. Lha kowe iki naksir sapa? Ya Allah, iseng-iseng. Yuk, yuk. Ini mesti jomblange kowe. Eh, ora. Jomblange kowe lek, mesti kelakuan mesti. Wah, aku ora. Ora mesti kowe sing jomblange kowe. Kelakuan sampai kopah-kopah. Malah aku yo. Eh, malah aku sing kowe iki mang bagyo sing celuk arek loro mang bagyo. Lah kok kowe kok celuk-celuk barange ketemu tirang perkara ta, Mas? Aku terus ngurus pesen loro iki tok. Lah kowe kok dadak pesen-pesen apa aku sakmene isih kurang ngono apa piye, isih ora warek ngono apa piye ta, yo yo. Karepku ki kekelemben awakmu ki. Ah yo ora iso ta yo, sori wong sing set kaya ngene kok. Kowe aja kurang ajar lho. Iki ngono wis dadi duwekku lho, eh? Iki wis karo aku ki ora karu-karuan lho, kok saiki tok tuku cah loro kaya ngene iki karepmu piye to, Lik? Karepmu iki lho piye to, Lik? Kanggo karepmu lho piye? Wis seneng iso. Omong ngono kuwi jawabmu kanggo makanan kecil ngono lho. Anu, Mbak, jare Bagyo kanggo sarapan kedua. Lah kowe kok dadak kanggo sarapan kedua barang? Dadi sarapan aku ngene iki ora warek ngono apa piye? Ora. Ora ora wo. Ora wo, ora wo. Antem ae wis, antem ae, Mbak, antem ae. Ngono ta? Lek, apa? Aku wis kaya remuk-remuk wae sampe. Lah lha apa sing remuk iku aku kok dadak nang awakmu? Aku mau nek dikonoke, Mas. Lah kok diapakne wong dik ngiyes kaya ngono lho. Kaya ngono piye ta? Lah kowe iki demeke aku gandhen. Aku cara aku semua iki cuma aku gandhen. Ayo ayo ayo. Sekolahmu jane meneh wae ngomong yo. Gerak mesti milih. Bojo sekali-sekali disayang. Kok liane sing iki legak iki yo iki. Kaya bojo sekali disayang demek ngene lho ngene. Wes ngerti tanganmu. Wes lu jangan ditilak. Ngawur tok ae. Cah aku nek ngono kuwi. Ora ora ora. Wes saiki lunga kono. Jan lunga lek. Aku nek perlu penting lho karo calon bojoku. Pancen iki calonku karo yo. Ayo. Ada salah kaya kuat-kuat to loro kaya ngono sitok ora entek karo katane gawe nanya ayo ambine kole kepaling yo bar klimpruk. Mas iya to karepmu kok ngono kuwi wis iki berhadapan antara kethek dan kethek iki wis enak mesrane blas. Wes kaya ngono lho karo sampean, lah sampean kok tekemen karo aku. Dirungokne wong ora pantes. Ora pantes lho sapa sing marahi wong sampean dhewe lho, Mas. Aku mau ora ketok sampean sedih lho, ya aku kejang-kejang lho Mas aku. Ayo jenenge sakmene nandangi po yo. Aku wis kaya njlebu to. Ya ngono ta. Ngene kurang ngene, ngene kurang anu. Aku jane iki yo kepiye to? Sampeyan iku ketok apa ngono lho Mas aku wis setengah mati lho aku iku. Aku nyawuhe ketok limbuk. Limbuk kok kowe nek merayu aku kok kaya ngono. Marai aku biyen marai kok tukak tukane rokok lho malah.